الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di An-Nahl ayat yang ke-112 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perkisaran sebuah desa, sebuah bangsa yang sebelumnya aman, tentram, damai, sejahtera. Datang kepadanya rezekinya melimpah ruah dari semua tempat. Lalu penduduknya mengkufuri nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa takut dengan sebab apa yang ada waktu. Satu poin yang ingin saya ambil dari ayat ini adalah hilangnya rasa aman, hilangnya rasa tenteram dan damai berganti menjadi rasa takut yang mencekam. Itu merupakan satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebuah bangsa, atas sebuah penduduk desa yang dulunya aman, yang dulunya tenteram, jadi menakutkan, mencekam, menegangkan. Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam mengecam apapun dan siapapun yang membuat onar di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah bangsa negara, memunculkan rasa takut, baik itu dari kalangan gerakan separatisme yang hendak keluar dari yang melepaskan diri dari bangsa ini, atau dari kalangan gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang menebar teror, yang menebar rasa takut di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, atau apapun itu, baik ucapan, statement-statement, aksi-aksi, tindakan-tindakan, apapun bentuknya, ketika mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan rasa aman di sebuah bangsa, dikecam dalam Islam dan bukan bagian dari Islam sedikitpun. Karena Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk mewujudkan dan menjaga rasa aman, dan menjelaskan bahwasanya rasa takut yang mencekam, yang melanda seseorang atau sebuah tempat, itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ingin untuk menekankan bahwasanya al-amn mewujudkan rasa aman kewajiban syariat sebelum menjadi tuntutan bangsa negara. Maka masyarakat muslim secara khusus dengan motivasi iman kepada Allah, dengan motivasi ibadah kepada Allah, dengan motivasi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya seorang senang mereka diminta untuk gotong royong, bahu membahu bersama-sama mewujudkan rasa aman di tempatnya, di negaranya dan menjaganya. Sebelum itu sebagai sebuah tuntutan bangsa dan negara atas masyarakat dan rakyat. Gimana kinerjaullah dalam pandangan Islam untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas bangsa dengan rasa aman yang menyeluruh? Itu dicapai dengan dua cara inti. Yang banyak-banyak dengan dua cara inti. Yang pertama ialah dengan takwa Allah. Di jami'i syu'unil hayat fardan wa jama'atan ra'iyatan wa hukama. Yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua sisi-sisi kehidupan, baik pada pribadi-pribadi, individu-individu atau kelompok-kelompok, golongan-golongan, baik rakyatnya ataupun penguasanya. Semua dituntut dan diminta untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan makna takwa yang sangat luas, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya SAW, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya SAW. Yang ketiga dijabarkan globalnya ialah mengilmui dan mengamalkan bimbingan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi sijadah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk dalam Islam secara keseluruhan. Mengilmuinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perintah-perintah agama dalam semua bidang dilaksanakan, baik yang wajib atau yang sunnah sahabat. Larangan-larangan agama dalam semua hal ditinggalkan, dijauhi, baik bersifat haram ataupun bersifat makruh. Itu namanya takwa. Melaksanakan perintah menjauhi larangan dan menerapkan takwa ini pada semua sisi-sisi kehidupan. Kita menjadi sosok muslim yang bertakwa, muslim yang soleh, memperbaiki diri kita, keimanan kita, akidah kita, akhlaknya kita, adabnya kita, ibadah kita, diperbaiki dengan takwa, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Baru itu, masing-masing kita, rakyat atau penguasa, kaya atau gak miskin, laki-laki atau wanita, siapapun dia, wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerapkan takwa ini dalam semua sendi kehidupan. Takwa. Ketika individu-individunya bertakwa, akan memunculkan sebuah desa yang bertakwa. Karena desa itu dari anggota keluarga, dari kakak, rumah per rumah dari sebuah desa. Desa naik lagi jadi kecamatan, kecamatan naik jadi kabupaten, naik jadi provinsi, naik jadi bangsa dan negara. Dimulai dari individu-individunya. Ketika masing-masing warga itu bertakwa kepada Allah, jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa dengan makna yang luas tadi, dia terapkan dalam kesehariannya, maka akan datang janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk individu tersebut, untuk masing-masing hamba tadi, dan untuk desanya, bangsanya. Yang menghendaki adanya perubahan yang lebih baik pada semua sisi yang dia harapkan, perubahan ekonomi. Yang paling mereka sukai, perubahan ekonomi, perubahan rakyat, perubahan wilayah, perubahan bangsa. Itu semuanya dimulai dari individu, perbaikan individu, perubahan individu, menjadi hamba Allah beriman kepadanya, bertakwa kepadanya. Di Al-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan janji, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah kondisi diri mereka sendiri. Anfusihim. Allah tidak mengatakan hingga merubah kondisi undang-undangnya. Allah tidak mengatakan hingga merubah kondisi penguasanya, kepala negaranya. Allah tidak mengatakan hingga merubah ekonominya. Iya. Tapi Allah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Stabilitas bangsa, ketenteraman di sebuah bangsa, rasa aman, rasa damai, rasa sentosa, sejahtera, dan yang lainnya yang digambarkan oleh semua warga negara itu bisa terwujud ketika masing-masing warganya memperbaiki diri sendiri dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Islahun nafsi, perbaikan diri sendiri. Jadilah individu warga, individu masyarakat yang berkualitas, yang baik, dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW, dengan takwa, laksanakan perintah-perintah agama dalam semua sisi kehidupan Anda. Jauhi larangan-larangan agama dalam semua kehidupan. Baru akan ada perubahan, dan yakin ini adalah kita seorang muslim yang merubah dalam Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak semata-mata mengandalkan kemampuan pribadi, tapi dipasrahkan semua kepada Allah. Kita hanya berikhtiar dalam bentuk islahun nafs, perbaikan diri. Allah yang merubah. Kalau Allah yang merubah, tidak ada yang susah dan sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara yang dunia carut marut, kondisinya sangat menakutkan, mencekam, chaos, pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, terus pokoknya amburadul. Ketika warga negaranya satu persatu terus berembet merata, mulai memperbaiki diri mereka masing-masing, lo jangan gampang merubah negara di negara yang aman di kosong. Allah yang merubah. Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segala-galanya, yang akan berubah. Tidak usah pakai rame-rame, tidak usah pakai heboh atau obat. Takut. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, akan bagus ilaqatuhu bainahu wa baina rabbih, akan bagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin ibadah, cuma beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia kerjakan kebaikan-kebaikan, dia ingatkan semua bagusnya. Jadi muslim yang berkualitas, sabar ketika ada musibah, syukur ketika ada nikmat, tawakal dalam semua aktivitasnya, bermenajar berbaik kepada Allah dalam semua urusannya, berdoa mohon kemudahan kepada Allah dalam semua urusannya. Sosok individu yang betul-betul berkualitas. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang luas tadi, akan bagus ilaqatuhu bainahu wa bain ahlihi wa auladihi wa aqaribihi, akan bagus hubungan seseorang dia dengan istrinya, dia dengan orang tuanya, dia dengan anak-anaknya, dia dengan family dan kerabat-kerabatnya, akan bagus. Tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada durhaka Data orang tua yang kurang ajar sama, data yang namanya kurangnya ribut rumah tangga di RT atau umumnya, namanya pelakunya sedikit tua ya, masalah di wadah umumnya kan. Data yang namanya keributan antar kader semua menjadi bagus. Dari wali ke rumah tangga harmonis dengan anak bagus, dengan kerabat saya kembali. Dengan tahu yang kepada Allah Azzawajal dengan bagus ila qatuhu bainahu min syirahin wabain muslimin dan umumat. Dengan tahu yang kepada Allah bagus hubungan seseorang dengan tetangga dia, dengan masyarakatnya, dengan warganya, dengan semua kaum muslimin. Demi tahu Allah, rukun tetangga akan terwujud, rukun warga akan terwujud, ukhuwah Islamiyah akan terwujud. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla tercipta suasana yang nyaman dan tentram antara muslim dengan non-muslim. Ada aturan lain yang juga dalam Islam terkait dengan muslim. Tidak semua mereka dibunuh, dan semua mereka dibantai, dan semua mereka diperangi. Hanya satu jenis saja, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, tapi dibalas dari kaum muslimin dengan pemerintah. Atau semua hubungan habur minallah bagus, habur minallah akan bagus pula hubungan rakyat dengan penguasanya, penguasa dengan rakyatnya, masyarakat dengan para ulamanya, tokoh-tokoh masyarakat, semua akan bagus ilah tadi. Dikarenakan takwa kepada Allah Azza Wajalla dorongan takwa dari dalam yang melaksanakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, menjaga perintah-perintah Islam, menjauhi larangan-larangan Islam dan semua aspek kehidupan. Tidak ada yang namanya gerakan radikalisme, terorisme. Orang yang bertakwa bukan teroris, orang yang bertakwa bukan radikalis, orang yang bertakwa bukan gerakan-gerakan yang meresahkan itu semua. Tertolak dengan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak berhubung dengan berbagai begini manusia. Jangan terjadi. Jika mereka semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tenteram, damai, sejahtera, aman, stabil. Dengan takwa Allah. Terkait dengan sebuah bangsa, dengan takwa kepada Allah, Allah akan turunkan kepada mereka barokah langit dan barokah bumi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim mengatakan dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk sebuah desa ahlul qura, sebuah desa, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah bangsa, sebuah negara, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ini kuncinya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Gak ada yang kurang. Dari langit, dari bumi, semua keberkahannya akan dilimpah ruahkan oleh Allah kepada mereka. Menjadi sebuah desa, sebuah bangsa yang sejahtera, damai bahagia. Kalau dahulu bahasanya kita gemah melimpah roh jinawi. Itu pokoknya bahasa orang-orang baik. Sama Orde Baru dulu ada bahasa kayak gini, bahasa sekarang itu hilang. Gemah berimpah roh sinar. Allah yang ngasih, Allah yang anugerahkan, dan ada yang bisa menolaknya. Rezeki itu akan melimpah ruah, barokah akan melimpah ruah dari Allah Azza wa Jalla, dari langit, dari bumi. Semua dibukakan untuk mereka, sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah desa, sebuah tempat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepengin negara aman, takwa kepada Allah. kepingin sejahtera damai takwa kepada Allah, kepingin ekonominya tumbuh kembang pesat dengan takwa kepada Allah, pertahanannya kuat dengan takwa kepada Allah SWT. Semuanya diraih dengan takwa, dengan takwa. Barakah, barakah langit dan bumi yang diberikan Allah kepada mereka. Ketika ada sebuah problem yang menimpa individu atau masyarakat atau sebuah bangsa dan negara, solusi yang terbaik itu takwa kepada Allah SWT. Dengan takwa kepada Allah, semua problematika segala kecil, sedang, besar akan berjalan dalam keluar yang baik, akan diselesaikan oleh Allah SWT. Allah yang memberi petunjuk kepada solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi yang terbaik. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusan dia gampang, mudah. Allah yang menganugerahkan dengan takwa kepada Allah itu individu, masyarakat, penguasa, pejabat, semuanya itu untuk menjadi orang bertakwa. Yang jadi warga biasa bertakwa kepada Allah. Yang menjadi pejabat harus bertakwa kepada Allah. Yang menjadi TNI harus bertakwa kepada Allah. Yang menjadi anggota Polri harus bertakwa kepada Allah. Yang menjadi penguasa, presiden harus bertakwa kepada Allah. Yang menjadi menteri-menteri bertakwa kepada Allah. Semuanya dituntut untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya dalam semua aspek kehidupan dia, dari mulai A sampai Z, dari mulai urusan keduniaan dia, apalagi dengan keagama. Yang meminta akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Allah. Tapi ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, kufur nikmat, jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, sebuah bangsa, sebuah negara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kufur nikmat, larangan agama diterjang, kehalalan-kehalalan agama dilegalkan, tunggu kebinasaan. Tunggu kebinasaan. Terlalu banyak Allah kisahkan dalam Al-Quran dari suatu kaum yang dulunya dikasih anugerah yang begitu besar oleh Allah Azza wa Jalla, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla mendisir. Barakallahu fikum. Di Yaman ada yang namanya negara Sabah, wilayah Sabah di Ma'rib. Diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim dengan surat Sabah, sebuah bangsa, sebuah negara yang luar biasa, bandatun qayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara, sebuah negara, sebuah tempat yang qayyibah, yang begitu masya Allah nikmatnya, damai, tentram, aman, semuanya qayyibah pokoknya, wa rabbun ghafur. Bapak yang berusaha, mereka dikasih rezeki yang melimpah ruah. Di kanan kiri jalan poros, jalan besar yang mereka lalui untuk keluar kota, kanan kirinya itu penuh dengan nikmat dari Allah, dari mulai buah-buahan, sayur mayur, semuanya kanan kiri, dan pohon-pohonan itu menyatu, yang kanan tinggi menyatu dengan yang sebelah kirinya, tempat yang sangat teduh bagi mereka semua. Waduk-waduk irigasi lancar. Ketiga ini, bangsa negara yang begitu tentera, begitu makmur, begitu sejahtera, begitu bahagia. Kalau mereka sabar berpergian, tidak usah bokal. Jalan kaki, capek dinanti di bawah rindangnya pohon-pohonan, lapar dengan memetik buah-buahannya di kanan kirinya, apapun yang dia suka ada, minum di air-air waduh yang begitu jernih itu, belum pernah ada di situ tiga-tiga. Apalagi di wilayah sana yang dengan gersang mendapati kondisi yang seperti itu, kayak surga dunia. Itu semuanya hancur berantakan. Suaranya.